Sejenak mari kita merenungkan. Setelah kita beribadah Ramadan, masihkah ada getar hati yang rindu? Ramadan jangan segera berlalu. Itulah maknanya nilai bertakwa. Nurani ingin dekat selalu kepadanya. Setelah Ramadan pun lenyap berlalu, mengapa hati ini tambahkanlah setahun umur hamba. Tahun depan kembali hamba puasa. Manisnya iman ibadah tiada tara. Hanya padamu hamba mengabdi. Terimalah ibadah ibadah.